Ceritakan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Kesalahan yang pernah ku buat. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Saja bersamamu mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah kubuat. Yeah. Kan gue yang balik, yang nyapa jangan gue dong. Siapa? Tulus? Hai. Oh, Agnes. Halo. Nama siapa? Nama aku Tania. Tania? Iya. Umurnya? 14 tahun. Dari? Padang. Dari Padang. Oh, dari Padang. Hai. Orang Minang suaranya bagus-bagus. Thank you, coach. Ya? Oh, maaf. Terlalu semangat. Orang Minang suaranya bagus-bagus. Apa-apa. Maaf. Kan gak ada yang bisa kamu perbuat juga kan sekarang. Oh iya. Jadi saya agak coach? Tenang sekarang. Jadi ini apa nih? Dikasih langsung baju boboknya? Iya dong. Ya? Baju bobok? Tidur lagi. Jemuran tetangga. Jemuran tetangga. Baju bobok gitu ya. Iya. Selamat ya. Yeay. By the way, kamu belajar ngedance dari kakak. Oh gitu, belajar ngedance gimana? Oh gitu. Kecil udah suka banget. Oh gitu, sukanya lagu apa? Tak mungkin untuk apa cintamu, walau rasa di hati ingin memilikimu. Mantap. Thank you. Download aplikasi mobile The Voice Kids Indonesia.